Pasukan maju. Ayo pade. Asik. Dilihat penonton yang paling bagus yang mana? Wesepoh ya. Yeah, yeah, yeah, yeah. Teta Reko RGS Menger-menger. Yang suka-suka Wo-wo-wo-wo. Teta Reko asik ya. RGS Super tangganya Jawa Timur. Something.